الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الأجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سمعت أبا عبيدة الناجي يقول إنه سمع الحسن يقول: إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر. إلزموا كتاب الله أي إلزموه تدبرا وتأملا ومجاهدة للنفس على فهمه والعمل به، وذلك لأن الله عز وجل قال: وتتبعوا ما فيه من الأمثال، وذلك لأن الله عز وجل ضرب فيه من أنواع الأمثال الكثيرة، وأعظمها في بيان التوحيد. وفي القرآن أمثال كثيرة جدا، خاصة في بيان التوحيد الذي هو أعظم مقصد وأجل مطلب، كما دعا عز وجل عباده في كتابه إلى حسن التأمل في هذه الأمثال وحسن الاستماع، مثل قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ومثل قوله: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ونظائر ذلك في القرآن من الأمثال كثيرة، وقال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وانظر إلى تمثيل الإيمان وحاله في قلب المؤمن بالنخلة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فإذا أردت أن تعرف الإيمان ورسوخ أصله في قلب المؤمن وامتداد فرعه وتنوع ثمراته وتفرع فروعه، فانظر إلى النخلة التي جعلها الله مثلا للمؤمن. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا، يعني ذكر صفات لها، تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقول شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أخرجه البخاري ومسلم. فحث رحمه الله هنا على تأمل أمثال القرآن لما في تأملها من فائدة عظيمة وثمرة كبيرة، لأن من شأن المثل أن يجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور الحسية المشاهدة، فيجعله كالواقع الذي تراه. وقد جمع العلامة ابن القيم رحمه الله أمثال القرآن في كتابه إعلام الموقعين، وشرح شرحا نافعا نفيسا. وقوله: وكونوا فيه من أهل البصر، أي في القرآن وفي تلاوتكم له من أهل البصر، أي الذين يستبصرون، وهم من لهم بصيرة وفهم وعقل لكلام الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab beliau Akhlaq Hamalatil Quran: wa haddathana Abu Bakar aydan qala haddathana Al-Hasan bin Muhammad bin Sabbah Az-Za'rani قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سمعت أبا عبيدة الناجي يقول إنه سمع الحسن يقول إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر. Berkata Imam Al-Ajuri rahimahullah dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar juga dari Hasan bin Muhammad bin Sabbah Za'farani dari Abdul Wahab bin Atta. Ia berkata, aku mendengar Abu Ubaidah An-Naji berkata, sungguhnya ia mendengar Hasan mengatakan, ilzamu kitab Allah. Ikutilah Al-Quran wa tatabba'u ma fihi minal amthal. Dan perhatikan perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalamnya. Perkataan beliau, ilzamu kitab Allah, ikutilah kitabullah, Al-Quran, yaitu artinya atau maksudnya adalah perhatikanlah, tadabburilah, renungilah Al-Quran dan berusahalah untuk memahami isinya dan mengamalkan kandungannya. Wa tatabba'u fi ma fihi minal amsal, dan perhatikan, ikuti, cari perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran, karena Allah Azza wa Jalla telah membuat berbagai macam perumpamaan, dan yang paling penting adalah perumpamaan tentang penjelasan tauhid. Dan dalam Al-Quran banyak sekali perumpamaan-perumpamaan, terlebih khusus tentang penjelasan tauhid yang merupakan tujuan yang paling utama dan paling penting. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengajak hamba-hambanya untuk memperhatikan dengan baik perumpamaan-perumpamaan tersebut, juga mendengar perumpamaan tersebut dengan baik. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas duriba mathalum fastami'ulah, wahai sekalian manusia, perumpamaan telah dibuat maka dengarkanlah. Juga firman Allah Azza wa Jal, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fissama. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah menjadikan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon tersebut senantiasa memberikan buahnya setiap musim dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah menjadikan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia agar mereka ingat. Dan perumpamaan-perumpamaan seperti ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami jadikan untuk manusia dan tidak dimengerti kecuali orang yang berilmu. Tidak dimengerti kecuali oleh orang yang berilmu. Dan perhatikanlah permisalan iman dan kondisi iman tersebut dalam hati seorang yang beriman yang diperumpamakan seperti pohon kurma. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis-sama. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah menjadikan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya teguh, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Maka jika Anda ingin mengetahui bagaimana keimanan dan kuatnya keimanan dalam hati seorang mukmin, seorang yang beriman, panjangnya cabangnya, bermacam-macamnya buahnya dan banyaknya cabang-cabang tersebut, maka perhatikanlah, lihatlah kepada pohon kurma yang Allah jadikan perumpamaan untuk seorang yang beriman. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba didatangkan tangkai kurma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sungguhnya di antara pepohonan ada yang berkahnya seperti berkah seorang muslim. Maka Ibnu Umar mengatakan, aku menyangka yang dimaksud Rasulullah adalah an-nakhlah, yaitu pohon kurma. Maka aku ingin mengucapkan bahwasanya hiya an-nakhlah ya Rasulullah. Itu adalah pohon kurma wahai Rasulullah. Kemudian aku menoleh, ternyata aku adalah orang ke-10 dan aku adalah orang yang paling muda di majlis tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, hiyan nakhlah, itu adalah pohon kurma. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, akhbiruni bisyajaratin tushbihu au karrajilil muslim, la yatahatu warakuha wala tu'ti ukulaha kullahin. Beritahukan kepadaku tentang sebuah pohon yang mirip seperti seorang muslim. Daun-daunnya tidak berjatuhan, juga tidak begini, tidak begini, dan tidak begini. Rasulullah SAW menyebutkan sifat pohon kurma tersebut. Atau sifat pohon tersebut. Tu'ti ukulaha kullahinin. Senantiasa berbuah setiap musim. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Maka aku menyangka bahwasannya yang dimaksud Rasulullah adalah pohon kurma. Namun aku melihat sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar diam, tidak berkata apa-apa. Maka aku pun tidak ingin untuk berbicara karena mereka tidak berbicara. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hiyan nakhlah, itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka penulis kitab ini rahimahullah menganjurkan kita untuk memperhatikan perumpamaan Al-Quran, karena di dalamnya ada faedah yang sangat besar, ada buah yang sangat baik. Karena tujuan dibuatnya perumpamaan tersebut agar perkara-perkara yang tidak nampak bisa kelihatan seperti perkara yang bisa dilihat, seakan-akan suatu yang nyata yang bisa kita lihat dengan mata kita. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengumpulkan amsal Al-Quran, perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, dan beliau menjelaskan perumpamaan-perumpamaan tersebut dengan penjelasan yang sangat baik dan sangat jelas. Kemudian penulis kata ini mengatakan, wa kunu fihi min ahlil basar, dan jadilah kalian termasuk orang yang bisa memahami, yaitu ketika kalian membaca Al-Quran, jadilah orang yang bisa memahami, bisa mengerti apa yang diucapkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. ثم قال الأجري رحمه الله رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة وإن خالف كتاب الله جلت عظمته عتب نفسه ورجع من قريب. هذه معاشر المستمعين الكرام طريقة عظيمة في إصلاح النفس وتزكيتها، أن يعرض المرء نفسه على القرآن، فإن وجد أن أعماله موافقة لكتاب الله، وجد أعماله وأقواله موافقة لكتاب الله، حمد الله وسأله الزيادة من فضله، وإن وجدها مخالفة لكتاب الله حاسبها وعاتبها ورجع، لأن عنده فرصة لمعاتبة النفس ومحاسبتها. فإن كان من النوع الأول حمد الله وسأل الله المزيد من فضله، وإن كان عنده تفريط أو تقصير عاتب نفسه ورجع من قريب. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, رحم الله عبدا عرض نفسه عمله على كتاب الله. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang senantiasa mengukur dirinya dan amalannya dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Jika amalannya sesuai dengan Al-Quran, ia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta tambahan. Dan apabila amalannya menyelisih kitabullah, maka ia akan mencela dirinya dan segera kembali. Ini adalah metode yang sangat baik sekali ketika seorang ingin mensucikan dirinya, yaitu dengan cara mengukur dirinya dengan Al-Quran. Yaitu apabila ia dapati ucapan dan perbuatannya sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan Al-Quran, ia akan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta tambahan dari karunianya. Dan apabila tidak sesuai dan bertentangan dengan Al-Quran, maka ia mengintrospeksi dirinya, ia mencela dirinya dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih ada kesempatan untuk mengintrospeksi diri. Dan apabila dia termasuk yang jenis pertama, yaitu sesuai dengan Al-Quran, ia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta karunia, tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ia mempunyai kekurangan dan kelalaian, maka ia menyalahkan dirinya dan segera kembali kepada Allah. قال رحمه الله حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا ابن علية قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300 فعظم القرآن وقال إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة ومن اتبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. أورد رحمه الله هذا الأثر العظيم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300 فعظم القرآن. وهذا يستفاد من أن الطلاب الذين يجتمعون على حفظ القرآن يوفق من يوفق منهم لختم القرآن حفظا، فيحتاجون إلى مثل هذا الوعظ وهذا التذكير وهذا التنبيه، لأن القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، أخرجه مسلم. وقال قتاده لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، أي زيادة في الإيمان أو نقصان في الإيمان. زيادة في الإيمان إن أقبل على القرآن وأتمر به وعمل به، وإلا قام منه بنقصان لأنه يرى الأوامر ويرى النواهي ولا يبالي وكأنها لا تعنيه، فيكون ما قرأه حجة عليه. وقوله إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، ذخرا أي يوم تلقون الله تجدونه أجرا وثوابا، تجدون عظيم المآب وجميل الثواب، لأنه ذخر لكم عند الله عز وجل إن أحسنتم تلاوته والعمل به. وقوله وكائن عليكم وزرا فوزر باعتبار آخر، فمن عظم القرآن وتدبره وعمل به كان القرآن له ذخرا، ومن أعرض عن القرآن وعن عمل به وعن تدبره وكان حظه من القرآن مجرد التلاوة لا يتعظ ولا ينزجر كان عليه وزرا. وقوله ولا يتبعكم، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة ومن اتبع القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. فهما رجلان، إما رجل اتبع القرآن أي تدبره تدبرا وامتثالا، أو اتبع القرآن أي بما تضمن القرآن من وعيد. فالقرآن فيه وعيد وعقوبات ذكرها الله في كتابه وتهديد تهدد بها من خالف أمره، فمن لم يعمل بتلك الأوامر وينزجر عن تلك النواهي التي رآها وشاهدها اتبعه القرآن. وقوله من اتبعه القرآن يعني أنه يقرأ القرآن ولكن لا يعمل بما فيه، فيرى النواهي التي في القرآن وعليها الوعيد الشديد ولا ينتهي، فاتبعه القرآن بقوارعه وزواجره وتهديده ووعيده والعقوبات التي ذكرت فيه زج في قفاه أي دفعه من قفاه فقذفه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Imam Al-Ajurri kemudian mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Ahmad bin Hasan bin Abdul Jabbar As-Sufi. Ia berkata, menceritakan kepadanya Suja' bin Makhlad, menceritakan kepadanya bin Ulayyah, berkata, telah menceritakan kepadanya Ziyad bin Mikhraq, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Abi Kinanah, bahwasanya Abu Musa Al-Ash'ari atau sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan jumlah mereka sekitar 300 orang. Kemudian sahabat Abu Musa pun menyebutkan keagungan Al-Quran dan berkata, sungguhnya Al-Quran ini akan menjadi tabungan untuk kalian atau menjadi dosa untuk kalian. Maka ikutilah Al-Quran dan jangan sampai Al-Quran yang mengikuti kalian. Karena barang siapa yang mengikuti Al-Quran, ia akan mendarat, dia akan turun ke taman-taman surga. Dan barang siapa yang diikuti oleh Al-Quran, maka ia akan dilemparkan ke ke dalam neraka. Syekh Hafizahullah mengatakan, penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan athar dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengumpulkan para penghafal Al-Qur'an yang jumlah mereka kurang lebih 300 orang. Kemudian beliau menyebutkan tentang keagungan Al-Qur'an. Dan dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya para penghafal Al-Qur'an yang berkumpul untuk menghafal Al-Qur'an dan diberi taufik dan kemudahan untuk menghatamkan Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an sampai khatam, mereka membutuhkan nasihat dan peringatan seperti ini. Karena dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena Al-Qur'an sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Quran itu bisa jadi hujjah yang mendukungmu atau hujjah yang menentangmu. Berkata Qatadah rahimahullah, lam yujalis hadzal Qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan. Tidaklah seseorang duduk dengan Al-Qur'an, duduk membaca Al-Qur'an kecuali ia berdiri dengan mendapatkan tambahan atau mendapatkan kekurangan. Maksudnya adalah tambahan keimanan atau kekurangan dalam keimanan. Tambahan keimanan jika dia memperhatikan Al-Qur'an, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, dan jika ia tidak melakukan hal tersebut, justru ia akan mendapat kekurangan. Karena ia membaca perintah, membaca larangan-larangan, namun dia tidak memperhatikan, dia tidak mempedulikan hal tersebut, seakan-akan perintah dan larangan itu tidak ada kaitannya dengannya. Maka apa yang ia baca menjadi hujjah yang dapat menentangnya. Perkataan penulis kitab ini rahimahullah, inna hadzal Qur'an ka'inun lakum dhukhra wa ka'inun 'alaikum mizra. Sungguhnya Qur'an ini bisa menjadi tabungan untuk kalian, tabungan kebaikan, dan bisa menjadi tabungan dosa untuk kalian. Menjadi tabungan kebaikan, ketika Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda akan mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyimpan tabungan tersebut di sisinya jika seorang membaca dan mengamalkan Al-Qur'an dengan baik. Dan akan menjadi tabungan dosa dari sisi lain jika seorang tidak mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Maka barang siapa yang mengagungkan Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an ini akan menjadi tabungan pahala untuknya. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari mengamalkan Al-Qur'an, berpaling dari mentadaburi dan merenungi isi Al-Qur'an, dan dia hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tidak mengambil pelajaran, tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Qur'an, maka hal itu menjadi tabungan dosa untuknya. Maka penulis kitab ini mengatakan, fattabi'ul Qur'an wa la yattabi'kum fa innahu man ittaba'al Qur'an habata bihi ila riyadil jannah. Maka ikutilah Al-Qur'an dan jangan sampai Al-Qur'an yang mengikuti kalian. Karena barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, ia akan sampai ke taman-taman surga. Sebaliknya barang siapa yang diikuti oleh Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan melemparkannya ke dalam neraka. Maka ada dua orang. Yang pertama, orang yang mengikuti Al-Qur'an, yaitu senantiasa memperhatikan dan mentadabburi Al-Qur'an dan mengamalkan isinya. Atau yang kedua, orang yang diikuti oleh Al-Qur'an, diikuti oleh ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an ada ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peringatan bagi orang yang menyelisihi perintahnya. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan perintah-perintah tersebut, tidak meninggalkan larangan-larangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, padahal ia melihatnya dan membacanya, Al-Qur'an itu akan mengikutinya. Perkataan beliau, man ittaba'ul Qur'an, barang siapa yang diintai dan diikuti oleh Al-Qur'an, yaitu ia membaca Al-Qur'an akan tapi tidak mengamalkan isinya, ia melihat larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an yang ada ancaman dan peringatan tentang larangan tersebut, namun ia tidak meninggalkannya, maka Al-Quran akan mengikutinya dengan ancaman tersebut, dengan peringatan-peringatan tersebut, yang disebutkan dalam Al-Quran, kemudian Al-Quran tersebut akan melemparkannya ke dalam neraka. Qala rahimahullahu ta'ala, akhbarana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Sa'ad, an akhbarana Al-Husayn ibn Al-Hasan Al-Marwazi, akhbarana ibn Mubarak, akhbarana Salim Al-Makki an Al-Hasan, قال من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. قول من حب أن يعلم ما هو أي ما حظه من الإيمان وما قدره من الدين وما مكانته وما منزلته وما شأنه فليعرض نفسه على القرآن. فمن خلال عرض نفسه على القرآن يعرف من هو، فإذا وجد نفسه عامل بالقرآن وموافقا لما في القرآن فليحمد الله على فضله وليسأله المزيد من فضله. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sa'id, mengabarkan kepadanya Husain bin Hasan Al-Marwazi, dan mengabarkan kepadanya Ibn Mubarak, bahwasanya Salim Al-Makki mengabarkan kepadanya dari Al-Hasan, yang mengatakan man ahabba an ya'lama ma huwa falyarid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa yang ingin mengetahui siapa dirinya, maka hendaklah ia mengukur dirinya dengan Al-Qur'an. Perkataan penulis kitab ini rahimahullah, barang siapa yang ingin mengetahui siapa dia, yaitu bagaimana imannya, bagaimana kedudukannya dalam agama, maka hendaklah ia menguji dan mengukur dirinya dengan Al-Quran. Karena dengan cara ia mengukur dan menguji dirinya dengan Al-Quran, ia akan mengetahui siapa dia. Apabila ia mendapati dirinya senantiasa mengamalkan isi Al-Quran, amalannya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, hendaklah ia memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia ini, dan hendaklah ia meminta tambahan karunia tersebut kepada Allah. Qala rahimahullah, wa haddathana Abu Muhammad aydan, haddathana Al-Husayn, qala haddathana Abdullah, qala haddathana Abdul Malik bin Abi Sulaiman, an Ata' wa Qais bin Sa'd, an Mujahid, fi qawli ta'ala yatluna haqqa tilawati, qala ya'amaluna به حق عمله. فسر مجاهد رحمه الله التلاوة بالعمل، وجاء نحو هذا المعنى عن عكرمة رحمه الله، قال في قوله يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. أما سمعت قول الله تعالى والقمر إذا تلاها، قال إذا تبعها. فمن معاني التلاوة أيضا الاتباع، فقوله تعالى يتلونه حق تلاوته أي يعملون به ويتبعونه. ومعلوم أن الاتباع يسبقه أمران، القراءة والتدبر القرآن. فإذا حصلت القراءة وحصل التدبر أثمر بإذن الله العمل والامتثال للقرآن الكريم. فالعمل بالقرآن يعد تلاوة القرآن. إذا صليت فصلاتك تلاوة القرآن، وإذا صمت فصيامك تلاوة القرآن، وإذا حججت بيت الله واعتمرت فحجك واعتمارك تلاوة القرآن، إذا تصدقت وبررت والديك ووصلت رحمك وصدقت في حديثك، كل هذه يعد تلاوة القرآن. فليست التلاوة مجرد القراءة لحروفه ولا مجرد الفهم لمعانيه، بل أيضا العمل بالقرآن. فالعمل بالقرآن يعد تلاوة للقرآن. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian penulis kitab ini mengatakan dan menceritakan kepada kami Abu Muhammad, menceritakan kepadanya Al-Husayn, telah menceritakan kepadanya Abdullah, telah menceritakan kepadanya Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha, dan Qais bin Sa'ad dari Mujahid, ya, murid sahabat Ibnu Abbas, ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Beliau mentafsirkan dengan perkataan beliau ya'malu nabihi haqqa amalih, ya, mereka mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Ya, Mujahid rahimahullah mentafsirkan, ya, Imam Mujahid rahimahullah mentafsirkan kata tilawah dengan mengamalkan. Dan ini sama dengan tafsiran dari Ikrimah rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca dengan sebenar-benarnya, artinya yattabi'unahu haqqa tiba'i, mereka benar-benar mengikutinya. Tidakkah engkau dengar firman Allah Ta'ala wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengikutinya. Ini adalah arti dari tala yatlu, yaitu mengikuti. Maka di antara arti dari tilawah membaca yaitu ittiba', yaitu mengikuti. Maka firman Allah Ta'ala yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, artinya adalah ya'maluna bihi wa yattabi'una, mereka mengamalkan Al-Quran dan mengikutinya. Dan tentu ittiba' atau mengikuti Al-Quran tidak mungkin dilakukan kecuali didahului dengan dua perkara. Yang pertama dengan membaca Al-Qira'ah, yang kedua dengan mentadaburi Al-Quran. Apabila seorang telah membaca Al-Quran dan telah mentadaburinya, maka dengan izin Allah, bacaan dan tadabur tersebut akan membuahkan amalan dan kepatuhan terhadap Al-Quranul Karim. Maka mengamalkan Al-Quran termasuk membaca Al-Quran, termasuk tilawah. Jika Anda sholat, maka sholat Anda adalah tilawah untuk Al-Quran. Jika Anda puasa, maka puasa Anda termasuk membaca Al-Quran atau mentilawah Al-Quran. Jika Anda berhaji ke Baitullah dan melakukan umrah, maka haji dan umrah Anda adalah tilawah terhadap Al-Quran. Artinya sama dengan Anda membaca Al-Quran. Dan apabila Anda bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, jujur dalam perkataan, maka ini semua termasuk tilawah lil-Quran. Maka tilawah bukan sekedar membaca huruf-huruf Al-Quran, bukan juga sekedar memahami makna dari bacaan tersebut, akan tapi juga mengamalkan Al-Quran. Karena mengamalkan Al-Quran termasuk membaca Al-Quran, termasuk tilawah lil-Quran. قال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حسن بن عبد الجبار قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عبد ربه بن أيمن عن عطاء قال إنما القرآن عبر. قوله إنما القرآن عبر أي فيه مواعظ وعبر، فيه ما يعتبر به المعتبر ويتعظ به المتعظ، كما قال الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولكن الاعتبار بعبر القرآن والاتعاظ بمواعظه لا يتهيأ لكل أحد ولا يحصل لكل أحد، وإنما يحصل لمن وفقه الله لحسن التدبر القرآن عند تلاوته أو عند سماعه. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Ahmad bin Hasan bin Abdul Jabbar telah menceritakan kepadanya Syuja' bin Makhlad bahwasanya ia berkata telah menceritakan kepadanya Abu Muawi Ad-Dharir, ia mengatakan telah menceritakan kepadanya Abdurrabbih bin Aiman dari Atha bahwasanya ia mengatakan innamal qur'anu ibar, sungguhnya tidaklah Al-Qur'an itu melainkan pelajaran-pelajaran. Perkataan Atha rahimahullah innamal qur'anu ibar, tidaklah Al-Quran melainkan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, karena di dalamnya ada banyak pelajaran, banyak sekali nasihat-nasihat bagi orang yang ingin mencari pelajaran dan mencari nasihat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang yang mempunyai akal. Akan tetapi mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari Al-Quran, mengambil nasihat dari Al-Quran tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, akan tapi hanya mampu dilakukan oleh orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Quran dengan baik ketika membacanya dan ketika mendengarkannya. Qala rahimahullah wa qabla an adhkur akhlaq ahli Al-Quran wa ma yanbaghi lahum an yata'addabu bihi adhkur fadl hamalat Al-Quran ليرغبوا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. يعني بين يدي ذكر أخلاقهم أذكر شيئا من النصوص والأدلة في فضل حملة القرآن تحفيزا للهمم وتقوية للراغب في تلاوة القرآن والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه أو علموه. ثم عقد رحمه الله بابا في فضل حملة القرآن وهو باب عظيم جدا، أورد فيه كثير من النصوص النافعة المفيدة في هذا الباب، ويؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan sebelum aku menyebutkan akhlak dan adab para pengemban Al-Quran dan apa saja yang seharusnya mereka lakukan, aku akan menyebutkan keutamaan pengemban Al-Quran agar mereka bersemangat untuk membacanya dan mengamalkannya, juga agar mereka tawadu dan merendah diri kepada orang yang belajar kepadanya dan orang yang mereka ajarkan. Yaitu sebelum beliau rahimahullah penulis kitab ini menyebutkan akhlak atau adab-adab pengemban Al-Quran, beliau akan menyebutkan sebagian nas dan dalil-dalil tentang keutamaan pengemban Al-Quran agar mereka semangat dan termotivasi untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya, juga tawaduk kepada murid-murid dan guru-gurunya. Dan kemudian setelah itu beliau menyebutkan keutamaan atau bab keutamaan pengemban Al-Quran, dan beliau menyebutkan banyak sekali nas-nas yang berfaedah yang insya Allah kita akan sebutkan dan lanjutkan pada kajian kita berikutnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan sungguhnya Allah maha dekat dan maha menerima doa. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas materi yang penuh manfaat di sore hari ini. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Syekh, silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Kami angkat untuk selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Fadilata Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya terkait isi Al-Quran surat-surat mutasyabihat, surat apa dan ayat-ayat berapakah, dan mohon penjelasannya hikmah apa yang terbesar hingga adanya ayat mutasyabihat, dan bagaimana kita mengamalkan atau tilawah dengan amal soleh kita terhadap ayat-ayat tersebut. Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh, jazakumullahu khairan. Allah Azza wa Jal qala fi awal surat Ali Imran, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أن آيات القرآن على قسمين: قسم محكم وهو البين المعنى الواضح الدلالة، وقسم متشابه أي أن معناه قد يخفى على كثير من الناس، أما الراسخون في العلم فإنهم يعلمون تأويله. ولهذا جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أي المتشابه. فالتشابه نسبي، والمقصود بالتشابه خفاء المعنى على كثير من الناس، أما أهل العلم فإن الله عز وجل أكرمهم بحسن الفهم لمعاني القرآن ودلالته. وطريقة العلماء في ذلك بينها الله في القرآن، أنهم يردون المتشابه إلى المحكم فينجلي لهم ويزول التشابه، ينجلي لهم المعنى ويزول التشابه. والتشابه يتفاوت من شخص لآخر بحسب فهمه، ولهذا كثير ما يسأل الناس عن معاني بعض الآيات فيفسرها لهم العالم بالقرآن بآيات أخرى توضح هذا الأمر وتبين مدلوله، وهذا في القرآن أمثلته كثيرة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. جواباً بليو حفظه الله ketika beliau menjawab, beliau memulai dengan membaca ayat huwallazi dalam surat Al-Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun umul kitab wa ukhra mutasyabihat sampai akhir ayat. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an yang di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya, dan di antaranya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, maka ia mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dan berusaha mencari takwilnya dan mencari fitnah dengan tujuan menimbulkan fitnah. Adapun orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam dan kokoh keilmuannya, mereka mengatakan semuanya dari sisi Allah Azza wa Jal. Maka di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ayat yang muhkam, ayat yang jelas artinya, jelas maknanya dan bisa dipahami oleh hampir semua orang. Adapun yang kedua yaitu ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar, yang kurang jelas maknanya, yang tidak difahami oleh banyak dari manusia. Adapun orang-orang ar-rasikhuna fil ilmin, orang-orang yang kokoh dan dalam keilmuannya, mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah mengatakan dalam sebuah athar, ana minar rasikhina fil ilm, saya termasuk orang yang rasikh atau dalam dan kokoh keilmuannya, yang mengetahui makna dari ayat-ayat mutasyabih tersebut. Dan tentu at-tasyabuh, yaitu kesamaran, ini adalah sesuatu yang relatif, yang berbeda-beda dari setiap orang kepada orang yang lain. Karena arti tasyabuh yaitu khafa fil makna, yaitu maknanya kurang jelas. Maka cara atau metode yang dilakukan oleh para ulama yaitu mereka mengembalikan ayat-ayat mutasyabih tersebut kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga mereka pun bisa memahami ayat tersebut dan kesamarannya pun menjadi hilang. Dan tentu beliau tegaskan lagi bahwasannya kesamaran di sini atau ketidakjelasan di sini berbeda-beda pada setiap orang. Makanya kita sering mendengar ya, penanya bertanya kepada seorang alim yang bertanya tentang satu ayat, kemudian ulama tersebut menjelaskan atau menerangkan kepadanya dengan membaca ayat yang lain. Dan contoh ayat-ayat mutasyabihat ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Nah, jazakumullahu khairan, nasihat dan jawaban dari Fadilatul Syekh. Untuk selanjutnya ada penelpon yang sudah masuk dari pendengar kita. Naam. Baik, masih terputus. Selanjutnya kami masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, mohon nasihatnya atas sebagian kaum muslimin yang mereka berusaha untuk rutin dan istiqomah di dalam tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, akan tetapi di antara mereka juga masih tetap atau suka dengan mendengarkan musik dan lagu-lagu. Apakah nasihat terbaik dari Syekh agar mereka tetap istiqomah dengan tilawahnya dan menghindari musik dan lagu-lagu? Jazakumullahu khairan. La tajtama' hadhihi walladhi yukrimuhu Allah bihub sama' al-Qur'an yanbaghi an yutahhir sam'ahu an hadhihi allati قال الله سبحانه وتعالى عنها في أوائل سورة لقمان الحكيم لما ذكر فضل القرآن ومكانته العظيمة، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، فذكر شأن القرآن ومكانته العظيمة، قال بعد ذلك ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. والقرآن يحيي في القلب الإيمان والإخبات والإقبال على الله والطمأنينة بذكره والإقبال على العمل والطاعة والكف عن المعصية والخطيئة والغنى يهيج أمورا أخرى في النفس. ولهذا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالقرآن ينبغي أن ينزه سمعه عن هذه الأشياء التي هي اللهو الذي يصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Ya, jawaban beliau, hafizahullah, tidak akan terkumpul dua hal ini, yaitu senang membaca Al-Quran dan senang mendengarkan musik. Karena orang yang diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran, hendaklah ia mensucikan dirinya dari perkara-perkara seperti ini, mendengarkan musik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam permulaan surat Luqman, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran. Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Mim itu adalah ayat-ayat yang penuh hikmah, kitab yang penuh hikmah. Kemudian di setelah ayat-ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa minan nas man yashtari lahu al hadith, dan di antara manusia ada yang memperjualbelikan perkataan-perkataan yang sia-sia. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat ini, wallahi alladzi la ilaha illa huwa innahu al-ghina, dan demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, lahu al-hadis di sini adalah ghina, yaitu nyanyian. Maka hendaklah seorang yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca Al-Quran, adalah ia mensucikan dirinya dari mendengarkan musik tersebut. Karena sungguhnya Al-Quran membangkitkan semangat seseorang untuk beramal, membangkitkan semangat seseorang untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun musik dan nyanyi-nyanyian justru membangkitkan perkara yang sebaliknya, membangkitkan seorang untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi beliau bernasihat kepada orang yang masih senang mendengarkan musik untuk segera meninggalkannya dan menggantinya dengan membaca dan mentadabburi Al-Quran. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan, jawaban dan nasihat dari Syekh. Untuk selanjutnya sudah ada penelpon dari Pak Mulyono. Kami coba sapa. Naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, pertanyaannya singkat saja Pak ya, karena waktu yang terbatas. Tadi mengatakan amal ibadah sesuai dengan petunjuk Al-Quran, bermohon kepada Allah supaya ditambah. Nah, kemudian ada lagi doa yang selalu kita ingati, Allahumma inna la jikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, di antara mensyukuri rahmat Allah dan iman Allah, kemudian supaya ditambah amalnya atau diperbaiki amalnya. Kalau kita berdoa ini Ustaz kepada Allah, sementara amal kita sudah ditentukan Allah, bagaimana kita memaknai hadis ini Allah, memaknai hadis Rasul ini yang mengatakan bahwa amal ibadah kita sudah ditentukan di lauh mahfud. Iya baik Bapak, terima kasih. Barakallahu fiik. Pak Mul di Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Al-jawab annaka la tadri ma alladhi kutib. Ya kutibat lakin la tadri ما الذي كتب. ولهذا عليك أن تسأل الله، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل قضاء قضاه لك خيرا، وأن تجاهد نفسك على العمل. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، عن كتابة الأعمال وأنها قد كتبت، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تدري هذا الذي خلقت له، لكن اعمل واجتهد وسأل الله التوفيق والجأ إليه، وسأله أن يجعل كل قضاء قضاه لك خيرا، وبإذن الله سبحانه وتعالى تنل العاقبة الحميدة والمآل الطيب في الدنيا والآخرة. فهما أمران، مجاهدة النفس والاستعانة بالرب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. Ya, jawaban beliau, hafizahullah, Anda tidak mengetahui apa yang telah dituliskan untuk Anda. Maka hendaklah senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan semua yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan untuk Anda. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ja'al kulla qada'in qadaitahu li khair. Ya Allah, jadikanlah atau tuliskanlah takdirku adalah kebaikan semuanya. Dan hendaklah Anda senantiasa berusaha untuk beramal, meningkatkan amalan, karena para sahabat dahulu juga pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, jika semuanya telah dituliskan, maka untuk apa kita beramal? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "I'mal fakullu muyassaru lima khuliqalah." Beramallah, karena sungguhnya setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia ditakdirkan. Maka hendaklah kita semua senantiasa bersungguh-sungguh untuk beramal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristianah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena dua hal yang harus kita senantiasa lakukan, yaitu mujahadatun nafs wal isti'anah billah, bersungguh-sungguh, dan yang kedua meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Senantiasalah bersemangat untuk perkara yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin. Terima kasih kami ucapkan. Jazakumullahu khairan. Dan ini adalah pertanyaan terakhir kita di sesi interaktif sore hari ini. Kami memohon untuk Fadilatul Syekh memberikan ikhtitam. Narju min fadilatikum al-ikhtitam. Jazakumullah khair jami'an wa syakarallah lakum ihsanakum wa asallahu an yataqabbal minna ajma'in wa an yuwaffiqana likulli khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.